بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صاحب الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله اشتروا أنفسكم، اشتروا معنانya adalah belilah jiwa-jiwa kalian. Atau bebaskanlah jiwa-jiwa kalian. Atau tebuslah jiwa-jiwa kalian. Yaitu dengan bitauhidillahi wa ikhlas ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Wa ta'atihi fima amara bihi. Wal intihai ammanaha anhu. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan, ada turunkan ayat atas beliau berupa wa andir asyirataka al-aqrabin. Beliau SAW langsung melaksanakan perintah tersebut dan memanggil segenap Quraisy secara umum. Ma'syar adalah kalimat menunjukkan arti jamak. Wahai segenap Quraisy atau kalimat semisalnya. Atau kalimatan nahwahu. Istaru anfusakum. Yani orang-orang Quraisy dipanggil agar mereka membebaskan diri mereka. Dan ini kalimat yang sudah mafhum. Mereka paham akan tuntutan dengan ucapan Rasulullah SAW istaru anfusakum. Siaknya menunjukkan makna yang maklum. Karena sambungannya yaitulah ugni angkum minallahi syai'ah. Aku tidak akan mampu membela kalian dari Allah sedikit pun. Maksudnya dari sektanya Allah, sektaan Allah Ta'ala. Dan mafhum bahwasanya siksaan Allah Ta'ala telah ditebus dengan tauhid. Ditebus dengan mentaati apa yang Allah perintahkan dan berhenti dari apa yang Allah larang darinya. Sebagaimana disebutkan oleh beliau Syaikhul Rahman bin Hasan bi tauhidillah wa ikhlas ibadatillah wahdahu la syarikalah. Dengan memurnikan, dengan mentahatan Allah, memurnikan ibadahnya lah untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa yang Allah perintahkan dengannya dan apa yang Allah larang darinya. Inilah untuk membebaskan diri dari siksaan api neraka. Mari katakan bahwa ذلك هو الذي ينزي من عذاب الله لا الاعتماد على الانساب. لا الاعتماد bukan لا الاعتماد. Maka mentauhidkan Allah Ta'ala, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala, mentaati apa yang Allah perintahkan, berhenti dari apa yang Allah larang, Itulah yang menyelamatkan dari siksaan Allah Ta'ala, bukan iktimat. Lain untuk ataf. Lal iktimatu alal ansab wal ahsab. Al ansab wal ahsab ini adalah semakna. Bukan yang menyelamatkan dari siksaan Allah adalah karena al ansab, keturunan atau ahsab. Ya, ini bukan karena kewibawaan keluarga, kewibawaan kabilah, kemuliaan suatu keturunan, tidak. Maka al-ansab wal-ahsab fa'inna dhalika gharuna fi'in. Dhalika nisi misara musara ilainya adalah ansab wal-ahsab. Ya kan? Marga dan semisalnya ini bukanlah bermanfaat. Inda Rabbil Arbab. Rabbul Arbab adalah Allah SWT. Al-Arbab semuanya adalah marbub. Semua yang dikatakan sebagai pembesar, maka semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mampu untuk mengatur diri mereka sendiri. Maka itu perhatikan ya ikhwah, perkara yang paling utama untuk membebaskan diri kita dari siksaan Allah Ta'ala adalah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala memurnikan ibadah, bukan dengan selainnya. Bahkan juga dengan mentaati apa yang Allah perintahkan berarti dari apa yang Allah larang. Bukan dengan sandaran kedudukan atau harta atau ilmu atau yang semisalnya. Tapi berupa tauhid, berupa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Berupa mentaati apa yang Allah perintahkan. Berhenti dari apa yang Allah larang. Jadi jangan salah duga bahwasanya azab Allah akan ditebus dengan hartanya, sebanyak apapun harta. Apalagi mencari harta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bagaimana untuk menebus dirinya? Dimiliki aja enggak sah. Dimiliki aja tidak sah. Dan ini yang paling banyak orang keliru dalam memahami permasalahan untuk bebas dari siksaan Allah Ta'ala. Sekiranya dengan harta yang dimiliki, kedudukan yang dia capai dan yang semisalnya. Ini pemahaman yang keliru, dugaan yang tidak tepat. Perhatikan ya ikhwah. Maka mempelajari tauhid adalah perkara yang paling menguntungkan. Karena dengan mempelajari perkara ini, seorang akan tahu posisi dirinya, selamat atau tidak. Ya kan? Dan betapa banyak manusia yang tergiur dengan perkara-perkara dunia, dikiranya itu yang akan membebaskan dirinya dari azab Allah. Baik, Syekh Abdul Rahman melanjutkan perdam suaranya. Qauluhu la ugni ankum minallahi syai'ah. La ugni ankum minallahi syai'ah. Fi hujjatun ala man ta'allaqa ala al-anbiya was-salihin. Hujjah ala maknanya adalah bantahan. Hujjatun ala. Kalau hujjatun lahu, pembelaan. Hujjatun ala maknanya adalah bantahan. Ini adalah ada hujjah atas orang. Maksudnya hujjah membantah atas orang yang mengkaitkan dirinya dengan para nabi dan orang-orang soleh. Bergantung dengan para nabi dan orang-orang soleh. Itu namanya ta'allaqah. Waragiba ilaihim, dan memiliki rogbah, keinginan kepada para nabi dan orang-orang soleh agar apa? Agar orang soleh yasfa'u lahu wa yanfa'uhu, agar orang-orang soleh memberikan syafaat bagi orang tersebut, bagi dirinya, dan memberikan manfaat. Ayat fa'u anhu, atau bisa menolak dari dirinya apa saja yang dianggapnya sebagai pengganggu dirinya. Fa inna dzalika wasyirkul ladzi harramallahu ta'ala, itulah syirik yang Allah haramkan atas hambanya. Tapi ikhwah perhatikan catatan kaki nomor 1. Fi qurratil uyun hadza huwa ma'na ma taqaddama min annahu ta'ala wal mutasarrifu fi khalqihi bima sa'a mimma iqtadathu hikmatuhu fi khalqihi mimma iqtadathu hikmatuhu fi khalqi wa alimahu bihim atau wa ilmuhu bihim. Inilah makna yang apa yang telah lalu. Apa itu makna yang telah lalu? Bahwasanya Allah Ta'ala dialah mutasarrif yang memiliki tata aturan secara tunggal terkait dengan semua ciptaannya, dengan apa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah inginkan, dari apa yang tertuntut oleh hikmah Allah dalam ciptaannya, dan apa yang Allah ketahui tentang mereka. Wal abdullah ya'lamu illa ma 'allamahu Allah, sedangkan hamba dia tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada hamba. Illa ma 'allamahu Allah, bukan illa ma 'alimahu Allah, tapi illa ma 'allamahu Allah ta'lim. Seorang hamba tidaklah mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepadanya. Wala yanzu ahadun min adzabihi wa iqabi illa bi ikhlasil ibadati lahu wahdahu wal bara'ati min ibadati ma siwahu. Dan tidaklah seorang pun ada yang selamat, tidak ada seorang pun yang selamat dari siksaannya, dari ancamannya, dari iqabnya, azabnya, kecuali dengan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah tok dan berlepas dari peribadatan kepada selainnya. Maka bagaimana seorang mengentengkan permasalahan tiba-tiba berhubungan dengan para syayatin berbentuk manusia seperti para dukun, para tukang sihir, para tukang ramal yang dikenal dengan hari kita ini dengan paranormal dan semisalnya, ahli perbintangan. Padahal seharusnya adalah wal bara'ati min ibadati masiwa. Dan mereka para kahana, para saharoh, para dukun dan para tukang sihir dan yang ini adalah mengibadai selain Allah Ta'ala. Maka seharusnya berlepas diri dari syirik wa ahli syirik. Dan ini yang menyedihkan. Dan seluruhnya adalah karena punya keinginan untuk menggapai perkara-perkara dunia berupa harta dan yang lainnya, kedudukan, wanita dan yang lainnya. Perkara dunia. Kama qala ta'ala innahu may yusyrik billah. Faqad harrama 'alal jannata ma ma'wa'un nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu sungguhnya. Pemirsaan. Benar-benar perkara diperhatikan tentang urusan syirik, perkara syirik dan seorang yang melakukan kesyirikan. Mayusyrik, barang siapa yang menyekutukan dengan Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wa tempatnya. Wa ma'wahu tempatnya ia di neraka. Wa ma'lid zalimin. Di sini adalah orang-orang kafir. Dan tidaklah bagi orang-orang zalim, yakni para musyrikin, min ansar, min litakid. Tidak ada dari para musyrikin tadi yang memiliki penolong. Tanpa penolong sedikit pun dari para musyrikin. Zalimin maknanya musyrikin, kafirin. Wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadis. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah kita baca di atas. Andarul akrabin nadaratan khosatan wa akhbar annahu la yughni anhu minallahi syai'ah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan indar, peringatan terhadap para keluarganya. Peringatan khusus dan mengkhabarkan bahwasanya tidak ada kemampuan dari beliau untuk membela keluarga mereka sedikit pun dari Allah, dan ini dari azabnya Allah, min azabillah. Wa ballaghahum wa andara ilaihim. Rasulullah SAW berikan tabligh, menyampaikan kepada mereka dan berikan apa? A'zar ilaihim. A'zar tahu lah? Andar. Nyantum apa? A'zar. A'zar kayak ain. Walam wa a'zar ilaihim fa andara Quraisyan. Sebagai bentuk i'zar, yakni sebelum terjadi diberikan peringatan. Diberikan uzur sebelum terjadi apa yang terkait dengan siksa. Wa ballaghum a'dara ilaihim fa andara Quraisyan bi butuniha butun, yakni kabila per kabila atau marga per marga. Bandar Quraisyan bi butuniha wa qabailul Arab fi mawasimiha. Mawasim dari kata musim. Musim itu juga bahasa Arab, bahasa kita musim. Bahasa kita bahasa Arab juga musim. Entah musim, musim itu apa? Hah? Maksud cuaca. Ya musim itu masa. Waktu-waktu tertentu namanya musim. Musim panen, musim kemarau, musim panas, musim hujan. Kalau mawasim ini adalah bi mawasim, maknanya di waktu-waktu banyak manusia berkumpul di Mekah dari beberapa kabilah, Quraisy dan yang lainnya kumpul di Mekah menunaikan ibadah haji. Di zaman jahiliyah mereka yang melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW mencari kesempatan ketika mereka datang dalam musim-musim tersebut. Musim haji. Itu namanya mawasim jamaknya. Beliau menunggu datangnya musim-musim ramainya manusia datang ke Mekah. Berdundun ke sana di zaman jahiliyah, beliau memberikan kesempatan untuk memberikan indar, peringatan kepada Quraisy dan semua yang berkaitan dengan marga-marga mereka. Batenun jamaknya butun. Wandar ammahu wa ammatahu wa ibnatahu wa hum aqrabun nas ilaihi. Dan beliau juga memberikan peringatan khusus terhadap pamannya, bibinya, putrinya. Mereka seluruhnya termasuk manusia yang paling terdekat kepada beliau. Wa akhbar annahu la yughni min Allah syai'a idza lam yu'minu bihi wa yaqbalu ma ja'a bihi min at-tauhid wa tarki syirki bihi. Allah memberi kabar bahwasanya tidaklah beliau itu punya kemampuan untuk membela sedikit pun dari siksaan Allah Ta'ala terhadap mereka. Apabila mereka tidak beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima apa yang beliau bawa dengannya berupa tauhid dan berupa meninggalkan syirik dengan Allah. Wasa'il syar'il Islam wa ibadatihi. Ya. Kalau enggak menerima seluruh apa yang disyariatkan dalam Islam dan beribadah-ibadah kepada Allah, ini harus diterima seluruhnya. Kalau enggak, maka tidak ada seorang pun yang mampu membela dari siksaan Allah SWT jika datang pada waktunya. Ini bentuk i'dzar. Berikan uzur sebelum adanya adab tersebut tidak datang. Ini yang namanya untuk membenahi diri. Perhatikan, seorang itu punya open terhadap dirinya, perhatian terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Jangan kemudian dirusak, dirinya dirusak sendiri dengan bermacam-macam kerusakan. Di antaranya adalah merusak diri dengan syirik, merusak diri dengan bid'ah, merusak diri dengan perkara-perkara dosa, merusak diri dengan salah berkawan. Ini semua termasuk banyak perkara yang akibatnya adalah rusak dirinya karena salah dalam bersikap, salah dalam mencari keselamatan. Dikatakan beliau fi hujjatun ala man ta'allaqa, tadi sudah kita baca. Rasulullah wa aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil indar anhu. Wa aqama, zamannya kembali kepada Allah dan Allah menegakkan nabinya. Membangkitkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pelaksanaan yaitu berupa indar, memberikan peringatan. Anhu anis syirik, hu damir, raja ila syirik. Damir yang baliknya kepada syirik, bil indar anhu anis syirki. Kama akhbaru ta'ala anil musyrikin, sebagaimana yang Allah beritakan tentang musyrikin. Bikol itu dalam firman-Nya. Walladzina takhudu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka-mereka yang menjadikan penolong-penolong dari selain Allah, apa yang mereka lakukan? Apa mereka katakan? Mereka bilang, ma na'buduhum, kami tidaklah mengibadai para penolong dari selain Allah, melainkan agar mereka para penolong mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi bergantung dengan para wali dan para orang soleh dan kuburan dan semisalnya. Ini tujuannya adalah agar mereka bisa dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Caranya yaitu menjadikan mereka sebagai perantara. Para wali yang sudah mati, para nabi yang sudah dikubur, jadikan perantara. Dan inilah yang selama ini kita dapati kelakuannya para kahana dan saharoh, para dukun dan tukang sihir, dan para orang yang dikenal dengan apa? Dengan sebutan yaitu ahli nujum dan yang lainnya, tukang ramal, atau dengan istilah yang sangat gamblang di bahasa kita, paranormal. Ini semuanya mereka punya hubungan dengan para syayatin sebagai bentuk minta pertolongan dengan mereka. Dan dianggapnya mereka dengan melakukan itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengklaim mengetahui ilmu gaib. Ini semuanya adalah kekufuran dan kesyirikan dan kemurtadan. Naudzubillah minal irtidad. Juga dalam firman Allah Ta'ala, ha'ulai syufa'una indallah. Tengok, ha'ulai. Siapa mereka dikatakan ha'ulai? Yakni sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Yang mereka ibadah selain Allah dianggap sebagai syufa'a. Penolong-penolong mereka di sisi Allah Ta'ala. Fa'abtalallahu dhalika wa nazzaha nafsahu an hadza syirki. Maka Allah membatalkan itu seluruhnya. Dan Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan ini. Nazzaha, mensucikan. Dan Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan ini. Perhatikan ya, sebagian kalimat yang mungkin sebagian ikhwah belum tahu maknanya harus termat. Dan dihafal satu, dua kata yang mungkin dihafal. Nanti selama masjid ini terus diikuti dalam semua daris kita ini, maka akan bertambah kosa katanya. Saya takriru hadal maqam insyaAllah ta'ala, dan akan datang takrir penetapan dan pemantapan perkara yang sekarang diberikan di sini ini pada tempat yang nanti insyaAllah ta'ala. Habisal Bukhari, ya Bani Abdil Manaf, la ugni angku minallah syai'ah. Ya Bani Abdil Manaf. Nama seperti Abdul Manaf ini adalah bukan nama Islami. Sebagian kaum muslimin memiliki nama Abdul Manaf. Manaf bukan nama Allah Ta'ala. Maka tidak boleh didapangkan kepadanya Al-Ubudiyah. Tidak boleh kita menamai diri kita atau menamai keluarga dengan Abdul Manaf. Nama ketika tertera seperti ini maka harus dirubah. Ya kan? Ganti dengan seperti Abdullah, Abdul Malik dan yang lainnya. Ini adalah memanggil secara khusus ya Bani Abdul Manaf, la ugni angkum minal syai'ah. Coba bayangkan. Beliau sebagai seorang rasul, dari keluarga beliau yang paling terdekat tidak mampu beliau untuk membela mereka. Nih, anak-anak, perhatikan. Perhatikan Jabir. Daib qauluhu, ya Abbasu atau ya Abbasa. Tuanya boleh. Ya Abbasu bin Abdul Muttalib. binasbi ibnah. Ibn di situ dinasabkan ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wa yajuz bi Abbas ar-raf'u wa nasbu. Boleh dalam Abbas ini dibaca ya Abbas bin atau ya Abbas bin. Boleh marfu', boleh nasab. Wa kadza fi qouli ya Safiyatu bisa dibaca ya Safiyata ammata atau ya Safiyatu ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah atau ya Fatimah binta Muhammadin. Ini memanggil pamannya. Memanggil bibinya, memanggil putrinya. Secara khusus. Ya kan? Qalula salini min mali masyikti. Salini. Sali bil amr. Untuk mu'anas wahidah. Sal. Sala. Salu. Sali. Ya kan? Sala. Terus. Apa? Apa? Salna. Aywa. Ini mintalah kepadaku. Atau mintalah kepadaku min mali dari hartaku. Masih apa yang kau inginkan. Ya kan? Tapi tentang azab dari Allah Ta'ala, ana enggak memiliki, saya enggak memiliki kemampuan untuk membela, untuk menyingkirkannya. Karena itu bukan haknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la yunzi min azabillahi illa al-iman wal amalus shalih. Coba bayangkan. Allah sallallahu menjelaskan, Rasulullah sallallahu menjelaskan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan, yunzi, menyelamatkan. Kalau yanju selamat. Naja. Yan. Yanju. Anja yunji. Nah. Bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah Ta'ala kecuali keimanan dan amal yang soleh. Amal yang soleh adalah amal yang terpenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Aywa. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas dan di atas sunnah. Itu namanya mutaba'ah. Tidak menyelisih sunnah. Tidak menyelisih thariqah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal yang soleh. Enggak boleh modal ikhlas tetapi penerapannya beda dengan apa yang Rasulullah terapkan. Perkara yang khusus itu sebagai perkara ibadah. Beda dengan perkara-perkara dunia. Atau perkara adat. Yang masalahnya adalah mubah. Ada pun perkara din. Ini tidak bisa kecuali. Cuma al-ittiba di atas al-ikhlas. Inilah yang menyelamatkan dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor satu, lihat tatanan kaki. Fikratul uyun. Ya, ini perkataannya Syekh Abdul Rahman bin Hasan di sana. Dalam kitab tersebut. Fikratul uyun. Kuratul ujunil muwahidin. Lianna hadha walladhi yakfiru alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di sini. Satu penyantin. Enggak. Lengkap. Sallallahu alaihi wasallam. Punya anak semuanya kalau sallallahu alaihi wasallam tertulis dengan shot singkatan. Sallallahu alaihi wasallam shot saja. Ada ditulis kadang-kadang sol am. Sol am. Shot. Lam. Ain. Mim, sol'am, sallallahu alaihi wasallam seperti orang Indonesia, S.A.W. S.W.T. Seperti WIB, waktu Indonesia bagian barat. WIB. Nah, misalnya. Ini enggak benar. Di sini tertulis shot. Dan ini termasuk perkara yang tidak benar, maka wajib juga diingatkan. Jika sebagian nuskoh seperti yang punya anak ini, maka harus diketahui itu termasuk kesalahan dari beliau yang memberikan taklik atau dari yang nyetak wala alam kesalahan ini bisa jadi dari apa dari memang dari Syekh Muhammad Al-Fiqih. Ya kita enggak tahu bisa juga dari beliaunya atau dari perpustakaan kita enggak tahu yang jelas ini kesalahan dari siapa yang melakukan kesalahan kita tidak peduli yang ini adalah salah. Li'ana hadha waladhi yakdiru alaihi hadha. Li'ana hadha. Hadanya apa? Kembali kepada apa? Coba. Dijelaskan. Rahman. Li'ana hadha. Hadha ini kemana gara-gara? Baliknya. Rahman. Abdullah. Ayub. Apa? Wung. Wak tahun. Apa? Ayo, Zakarian soalnya jawab. Ada yang apa? Minta tentang apa yang Nabi miliki berupa harta, asanta. Salini min mali, mintalah kepadaku wahai Fatimah dari hartaku apa yang kau inginkan. Itulah yang beliau mampu. Anna hadha huwa alladhi yaqdiru alaihi. Hadha ini balik kepada permintaannya Fatimah seandainya beliaunya minta kepada Nabi berupa harta. Itulah yang Nabi itu mampu untuk memberikannya. Wa makana amruhu ilallah, dan apa yang urusannya itu kembali kepada Allah subhanahu. Fala qudrata li ahadin. Apa ini? Alaihi. Dan apa saja yang urusannya kembali kepada Allah. Amr ini adalah perkara, bukan perintah. Dan apa saja yang perkaranya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kemampuan bagi seorang pun atas perkara tersebut. Kama fi hadzal hadis, bagaimana yang tertera dalam hadis ini, yaitu berkaitan dengan siksaan Allah ta'ala. Ini perkaranya kembali kepada Allah, maka minta pembebasan dari siksaan Allah adalah dengan minta kepada Allah. Caranya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati apa yang Allah perintahkan. Berhenti dari apa yang Allah larang. Cuma itu. Bagaimana minta kepada selain Allah ta'ala dalam perkara tersebut. Maka kadang kita jumpai perkara yang asing. Pernah kita ketemu sama sebagian Lukmaniyin. Dia pada suatu kerjaan kerja di IAIN sebagai TU. Menghabisi Mubarak Bama Alim karena dia kuliah di IAIN. Dia sendiri sebagai TU-nya. Saya tanya kepada dia, yang lebih salah itu TU atau yang kuliah kira-kira? TU. TU itu apa TU itu kerjaannya? Tata usaha. Yang nata usaha IAIN. Yang nata usaha itu ditata. Yang kuliah. Sekarang yang menyiapkan usaha syirik, usaha bid'ah lebih parah daripada yang di situ cuma mengambil manfaat perkara-perkara yang berhubungan dengan mungkin jasa. Lebih parah yang nata. Ya kan? Yang bilang apa? Minta maaf saya, Abu Mas'ud, minta maaf. Minta maaf berkata, saya pula kamu. Oh, kamu melanggar peraturan agama yang melanggar maaf kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah, dan berhenti bukan minta kepada saya. Afwan, Abu Mas'ud, afwan. Bagaimana afwan kepada saya? Ini ya, ikhwan. Dikit-dikit. Ya kan? Ngabisi masalah. IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Ternyata dia jadi TU-nya. Ya ilaha illallah. Sururi. Ternyata dia TU-nya para tokoh sururin. Ya, gimana? Ya kan? Maka itu perhatikan. Jadi, salah dalam mensikapi kesalahan. Kesalahan harusnya tetap kepada Allah Ta'ala dan minta ampun kepada Allah, malah minta ampun kepada Ustaz. Gimana? Ya kan? Saya mau keluar kelas, sudah punya kerjaan yang lain. Kalau punya kerjaan yang lain, barengan jadi TU, ya nggak bisa, tabrakan. Ya harus keluar salah satunya. Iya toh? Waktunya jualan kerupuk, dia mau jadi TU, mana bisa? Jadi perhatikan. Jadi salah dalam mensikapi kesalahan. Banyak orang itu salah dalam mensikapi kesalahan. Perkara yang salah harusnya ditinggalkan. Orang yang membuat kerusakan harusnya ditinggalkan. Salah dalam mensikapi kesalahan. Ini yang harus dicermati. Baik. Ulama mata Abu Talib wa kana yahutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga suatu di situ. Dan tatkala meninggalnya Abu Thalib, paman beliau. Dan dulu beliau, ini Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahutu. Yahutu, bukan Yahutu. Apa namanya Abdullah Yahutu? Ah, Ayub. Ah, Firman. Enggak ngerti, Musa enggak ngerti blas. Zakaria seorang jawab. Hah? Melindungi hasan tanam. Ya kan? Tengok 21, 20 dah. 20. Ah, antum 20 udah. Tengok, itu 20. Nanti harus bayar. Ya kan? Dua gul kosong. Jadi Yahud itu melindungi. Dulu Abu Thalib kata dia masih hidup. Melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmihi Yahutu wa yahmihi padha wae. Itu namanya sinonim. Itu namanya mutaradif. Melindungi sallallahu alaihi wasallam. Yahutu wa yahmi. Walam yungkir millata Abdul Muthalib. Tapi sayangnya Abu Thalib tidak mengingkari agamanya Abdul Muthalib. Agama apa? Menasir berupa syirik. Menyatukan Allah Ta'ala. Menyekutukan Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha. Bacaannya. Wal mudhar ibn majhul. Tatkala meninggalnya Abu Thalib, ya kan? Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu wahai Abu Thalib selama aku belum dilarang darimu. Malak munha angka. Fa anzalallahu Ta'ala maka Allah menurunkan sebagai teguran terhadap nabinya. Maka nalin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Adalah sepatutnya bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk mintakan ampun terhadap untuk musyrikin walaupun mereka adalah uli qurba. Punya hubungan kerabat. Keluarga. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka ini ashabul jahim sebagai penghuni neraka. Coba. Wa akhbar anna Abu Thalib min ashabin nar lama mata ala apa ini? Ghairi syahadati alla ilaha illallah. Maka Rasulullah memberi kabar bahwasanya Abu Thalib termasuk dari penghuni neraka. Tatkala dia meninggal di atas selain persaksian alla ilaha illallah di atas apa selain agama Islam. Falam yanfa'hu himayatuhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falam yanfa'hu himayatuhu an-nabiyya sebabul bi. Dhamir ini adalah fa'il. Maka tidaklah bermanfaat bagi Abu Thalib perlindungannya Abu Thalib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayyakun minal musyrikin walal i'tiraf. Jadi tidaklah bermanfaat bagi Abu Thalib ketika dia dulu di masa hidupnya melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keberadaannya dari kalangan orang-orang musyrik. Juga walal i'tirafu. I'tiraf ini adalah maktub ke himayah. Juga pengakuannya Abu Thalib. Bi'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alal haq dengan pernyataan bahwasanya dan mengakui Nabi di atas kebenaran. Ini enggak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa? Karena bidunil bara'ah minas syirk karena tanpa berlepas diri dari syirik. Coba bayangkan. Maka itu bagaimana seorang muwahhid tiba-tiba enak saja dengan gandengan dengan para dukun dabrusnya. Apa maksudnya ya, kawan? Dabrus saja. Ayo itu. Ya? Enggak bisa, maka enggak ada gunanya. Mereka katakan ini bidunil bara'ah min asyrik li'anna lam yaslam apa ini? Ini apa? Lam yabra atau lam yatabarra min millati abihi. Karena li'annahu dhamiruhu kembali kepada siapa dia? Abu Thalib karena dia tidak berlepas diri dari agama bapaknya siapa? Abdul Muthalib. Fakullu ta'alluqin ala ghairillah min talabi syafa'atin aw ghairiha syirkun billahi yakunu alaihi wabala. yakunu alaihi wabalan. Bukan bawa ini, bukan bawa atop. Jadi satu kalimat ini. Nah, maka seluruh gantungan, seluruh perkara yang sifatnya itu berkaitan dengan selain Allah Ta'ala, berupa meminta syafaat atau yang lainnya adalah syirik dengan Allah Ta'ala. Yakunu alaihi wabalan di dunia wal akhirah. Jadinya apa? Sebagai apa? Wabal. Ini apa? Adab. Di dunia dan di akhirat. Nah. Menjadi musibah. Wabal ini musibah. Bagi dirinya, bagi seorang yang tadi punya keterkaitan dengan selain Allah Ta'ala dalam mencari syafaat atau yang lainnya. Yakun alai wabalan. Wani wawu. Satu di antara kalimat wabala yang dibilang wabunya bawa atof atau apa gitu. Enggak. Wasyafa'atul takunu illa li ahli ikhlas khosotan. Sedangkan syafaat adalah tidak ala wujudnya itu kecuali untuk ahli ikhlas secara khusus. Tok. Dan ahli syirik bukan dikatakan ahli ikhlas. Kama qala ta'ala wa andir bihil ladzina yakhafuna ay yukhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi wa andir bihi alladzina yakhafuna ay yukhsaru. Berikanlah peringatan dengan adanya kesyirikan dengan Quran. Wa andir bihi, berikanlah peringatan dengan Al-Quran, bil Quran. Siapa yang beri peringatan dengan Al-Quran? Mereka-mereka yang takut akan dikumpul kepada Rabb mereka, sedangkan tidak ada bagi mereka dari sana Allah penolong pun, dan juga enggak ada syafi. Wali dan syafi maknanya adalah mirip saja, penolong. Nah. Jadi suruh diberikan peringatan dengan Al-Quran terhadap mereka-mereka yang memiliki khauf akan dikumpul kepada Rabb mereka, di mana bahwasanya tidak ada bagi mereka dari sana Allah Ta'ala penolong pun, siapapun dia orangnya. Lah nabi wala ghairuhu. Enggak akan jadi penolong bagi mereka. Maka yang menguntungkan adalah mengambil peringatan dengan Al-Qur'an. Mengelupat jangan. Ya kan? Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun. Wakadzalika al-hadisu wallahu a'lam. Dan ayat, beberapa ayat dalam makna sepertinya ada banyak sekali, demikian juga hadis-hadis. Wallahu a'lam. Saya tiba bab syafaat insyaallah taala akan datang pembahasan khusus tentang masalah ini dalam bab syafaat insyaallah taala. Paham ya, ikhwah? Nah ini. Ya kan, harus diperhatikan. Maka berapa untungnya seorang yang hari demi hari menghidupkan hatinya dengan mempelajari tauhid. Akan tahu siapa kawannya dan siapa lawannya. Tapi kalau hati sudah mati, ya kan? Duduk bersama Nabi, salat bersama beliau juga enggak bermanfaat seperti keberadaannya siapa? Para munafikin. Karena hatinya mati, bukannya sakit tapi mati. Baik, ana guna. Wa fi anna la yasus ay yus'al al-abdu illa ma yaqdiru alaihi min umri dunya. Wafi dalam hadis ini bahwasanya tidak boleh seorang hamba itu ditanya, dimintai kecuali apa yang si hamba tadi mampu atas perkara yang dimintakan atasnya berupa perkara-perkara dunia saja. Seperti tadi Rasulullah membedakan, kalau tentang azab Allah aku enggak mampu membela kalian dari siksaan Allah, tapi kalau masalah harta aku punya, kalian minta saya kasih. Seperti tawaran kepada putrinya Fatimah tu binta Muhammad, salini min malima syi'ti. Ini dibedakan. Perkara-perkara yang Rasulullah mampu dan perkara yang beliau enggak mampu. Paham ya, ikhwah? Ah. Maka bagaimana seorang menyamaratakan, ya kan? Ah. Antara syirik dan antara tauhid. Ini datang karena apa? Karena matinya hati. Rasulullah SAW. Wa amar rahmah wal maghfirah wal jannah wan najat minan nar wa nahu dzalika min kulli ma la yaqdiru alai illa Allah taala fala yadzu ayyu talaba illa minhu taala. Dan ada pun rahmat, pengampunan, surga dan juga keselamatan dari api neraka dan semisalnya dari seluruh apa yang tidak ada yang mampu atas perkara tersebut kecuali Allah taala, maka tidak dibolehkan diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi tadridi tauhid wal ikhlasi lahu bima sara'ahu wa radiyahu li ibadi ay yataqarrabu ilayhi bihi. Maka sungguh apa saja yang ada di sisi Allah taala tidaklah bisa digapai, enggak bisa didapatkan kecuali dengan memurnikan tauhid. Tadrid. Dan mengikhlaskan niat hanyalah untuk Allah taala. Dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah ridhai terhadap bagi hambanya dan untuk mereka itu mendekatkan diri kepada-Nya. Inilah tauhid dan sunnah. Itulah tauhid dan sunnah. Jadi ikhwah perhatikan. Jangan terbesit nanti. Kenapa bicara masalah sunnah kok bikin TN gitu? Ya kan? Itu terbesit dikenai. Kenapa mas bicara masalah sunnah kok bikin TN? Jawabannya bahasanya TN adalah Tarbiyatun Nisa, ya, TNKB, Tarbiyatun Nisa Kampung Baru, ya. Nah ini adalah perkara yang berhubungan dengan perkara yang enggak ada larangan, ya kan? Dan mereka bicara masalah perempuan yang mondok buta harus punya mahram, ini adalah bid'ah dalam agama. Karena mereka mukim. Perempuan yang mukim diwajibkan punya mahram termasuk muhdats dalam din. Sebagaimana banyak yang dikumandangkan oleh mereka. Kata yang muhdats din. Bahkan mereka bikin bid'ah sendiri berupa mewajibkan perempuan yang mukim harus punya mahram. Itulah bid'ah dalam agama. Ya. Mudah-mudahan suara ini sampai kepada Jabali. Dan siapa? Kambingnya Abu Turab yaitu bernama siapa? Siddiq Bugis. Ya kan? Berarti kan? Baik. Kami ya ikhwah. Mereka bilang enggak ada solapnya dalam masalah pengasramahan. Nah itu. Kita bilang yang namanya mukim harus butuh tempat. Mana mukim? Enggak harus butuh tempat. Mau di mana? Ima di luar ruangan atau dalam ruangan. Itu tempat cuma dinya cuma dua kok. Mungkinkah sekarang mukim di luar ruangan? Laki-laki atau perempuan? Ya kan? Solusi gembel. Ya. Ini mukim. Apalagi perempuan harus butuh ruangan. Dan di antara ruangan adalah asrama. Nah, kalau enggak terima bagi Jabali dan semisalnya tolong dibantah wahai Jabali. Monggo. Baik. Jadi kita bicarakan bahwasanya amal yang sholat adalah amal yang terpenuhi dua syarat. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Baik. Ya ikhwah. Ana kunna. Fala kana la yanfa'u bintahu wala ammahu wala ammatahu wala qarabatahu illa dhalik. Dhalika ini adalah fa'ilnya. Maka apabila tidaklah bisa memberikan manfaat putrinya beliau, mamanya beliau, bibinya beliau, juga keluarganya seluruhnya kecuali itu. Itu apa? At-tauhid was-sunnah. Faghairuhum aula bi ahram, maka selain mereka, selain keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, maka lebih utama enggak akan bisa mengambil manfaat dengan perkara-perkara dunia kecuali dengan tauhid dan sunnah. Jadi illa dzalik, dzalikannya adalah fa'ilnya dari yanfa. Apa kisahnya ammihi Abi Thalib mu'tabarun. Dalam kisahnya paman dia salam pamannya Nabi salam yakni Abu Thalib ada iktibar ada pelajaran. Apa kisahnya? Di masa hidupnya penuh pengorbanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pengorbanan tersebut tidak bisa membebaskan dirinya dari api neraka. Penghuni neraka yang paling ringan dia adalah Abu Thalib. Kakinya nancap di apa? Api neraka yang mendidih. Kepalanya juga mendidih, dimaknya mendidih. Ini khusus syafaat untuk si kafir. Ya kan? Dan yang semisalnya. Baik. Ini dia ya, perhatikan ini supaya ada pelajaran muktabar. Because the Ami Abi Thalib adalah da'i itu berhadap, kita mengambil pelajaran darinya. Maka itu perhatikan menjaga dakwah, menjaga tauhid. Ini kalau kita tidak muwahid, tidak ada gunanya. Kurban harta, kurban waktu, berupa taklim dan yang lainnya. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita dari kesyirikan, tidak ada gunanya. Jadi, ikhwah, semoga dari kita ini bisa kita ambil faedah darinya. Alhamdulillah.